kesabaran tentang empat macam hukum mendatangi hukum. Hukum yang pertama, hukum asal, adalah hak, yaitu orang yang bertanya dan ingin mengetahui jawabannya. Akhirnya percaya atau tidak, ya. Ketika berangkat sudah ada niat, sudah ada kecenderungan untuk percaya. Ini hukum asal. Yang kedua, kufur, syirkul akbar, berancam keluar dari Islam. Dia mempercayai jawaban si dukun. Dia mempercayai jawaban si dukun dan ada ancaman sholatnya, ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Yang ketiga, boleh mubah, yaitu untuk untuk membuktikan bahwa dia salah, ya. Artinya memang tidak ada kecenderungan sama sekali untuk membenarkan perkataan itu. Yang terakhir ini bagus, bahkan bisa wajib, yaitu untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dukun tersebut batil, dukun tersebut dusta. Dan kita tahu, kita yakin, kita bisa membongkar kebohongan dan kedustaan si dukun ini. Dan akhirnya kaum muslimin tidak lagi percaya dengan dukun tadi. Nah, jika kita yakin seperti ini dan kita mampu, waqad yakunu wajiban, ini bisa menjadi wajib. Ya. Di antaranya beliau membawakan dalil di mana Nabi mendatangi Ibnu Sayyad. Sayyad seorang anak remaja yang aneh kelakuannya, aneh ucapan-ucapannya. Maka Nabi mendatangi dan bertanya. Mustahil Nabi mendatangi dan bertanya ini berdosa. Mustahil Nabi berbuat dosa lalu Allah membiarkan. Kita lanjutkan. Wa ittalu qawlil kahanati la shakka annahu amrun matlub. Menyatakan kebatilan terhadap ucapan seorang dukun ini tidak syak lagi diperlukan. Penting, diperlukan, dikehendaki, dibutuhkan, ya. Karena dukun dalam keadaan apapun dia batil. Maka jika kita sanggup menyatakan kebatilan seorang dukun, maka itu amrun matlubun, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin. Ya. Ada tuh dukun yang dimaksud adalah dukun juru ramal yang berbicara tentang sesuatu yang mustakbal yang akan datang. Ya. Itu bukan istilah seperti kaum kita dukun bayi, dukun urut, dukun patah tulang, bukannya. Dukun yang dimaksud yang berbicara tentang masa depan, yang berbicara sesuatu yang baik. Waktunya pun wajiban, kadang-kadang menjadi wajib. Fasarat su'aluhuna laysa ala israfihi. Oleh karena itu, maksud bertanya kepada dukun dalam hadis di atas, hadis yang sudah dibawakan oleh beliau, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, maka bertanya di sini tidak mutlak, apapun pertanyaannya, mau percaya atau tidak, maka kalau sudah bertanya kepada dukun, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tidak. Tidak. Tergantung dia bertanya itu alasannya apa, sebagaimana empat macam pertanyaan tadi. Ya. Empat macam mendatangi itu. Bal yufassalu fihi hadha at-tafsiru 'ala 'adli ma dallat 'alayhi al-'illatu asy-syar'iyyatu al-ukhra. Tetapi harus dirinci, ditafsir berdasarkan penjelasan yang ada. Ya. Inilah penjelasan dari beliau sehingga kita tidak salah paham sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Inna minal bayani sihran. Sesungguhnya yang namanya pidato itu sihir. Muslim tentu ya. Ada di antara pidato itu yang menyihir, ada yang tidak menyihir. Ada di antara ceramah-ceramah itu yang membuat para hadirin tersihir. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang malah bikin ngantuk. Ya. Ini tidak mutlak. Ini dijelaskan oleh beliau dan sudah. Dan sihirnya pun bisa baik, bisa buruk. Gitu ya. Ketika ada orang ceramah, lalu yang bakhil jadi dermawan. Gitu. Yang penakut jadi berani. Yang mikir-mikir mau jihad atau enggak, ya mau jihad atau begitu dengar pidato komandan pasukannya ini langsung semangat. Ya, ini kan sihir yang baik, kan begitu. Sihir dari segi bahasa, bukan sihir dari segi syar'i, semua sihir haram. Ya, maka kita harus bedakan bid'ah dari segi bahasa, bid'ah dari segi istilah syar'i, sholat dari segi bahasa, sholat dari segi istilah syar'i, dan terus. Ada juga sihir yang buruk. Ya. Begitu dengar ceramah dia 30 menit nih, langsung saya siap mati. Siapa yang harus saya bawa? Nah, tersihir. Bagaimana yang kita dengar dari sebagian mantan-mantan mereka, ya, saya pernah dengar langsung, itu konon butuh waktu cuma 30 menit. Anak muda yang gak tahu apa-apa, pengangguran, untuk siap meledakkan dirinya, membunuh diri, konon kata dia butuh waktu 30 menit. Ya, dia persiapan ayat-ayat begini. Sihir, surga, bidadari, begini, ini ayatnya. Yang ditunjukkan ayat-ayat terus, enggak hadis. Kalau hadis kan jelaskan bilang ayat kan dibawa kemana saja bisa. Ya. Maka Allah katakan dengan Al-Quran, Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Dengan Al-Quran Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Lihat LDI yang mengkafirkan Islam Muslim pakai apa? Pakai ayat Al-Quran. Diterjemahkan, ditafsirkan, dimengerti sesuai hawa nafsu mereka. Ya, maka tepat sekali ucapan Umar. Kata beliau, kelak akan datang firqah-firqah dolah, aliran-aliran sesat. Jangan bantah mereka dengan Al-Quran. Bantahlah dengan sunnah. Bantah dengan Al-Quran. Al-Quran di Quran itu mempunyai banyak wajah. Dilarikan kemana saja bisa. Itu ayat Al-Quran. Tapi hadis tidak. Jelas. Ya. Maka orang akan sesat apabila memahami Al-Quran tanpa sunnah, tanpa hadis. Karena manusia yang paling paham Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman Nabi itulah hadis. Pengamalan Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. Ucapan Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. Komentar Nabi terhadap Al-Quran itulah hadis. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورهم. شيخ الإسلام menyebutkan bahwa ada di antara jin yang melayani manusia dalam beberapa perkara. Ya, diminta atau mungkin tidak diminta. Diminta oleh manusia itu atau mungkin tidak diminta. Kalau diminta, arah. Ya, saya sengaja panggil jin, saya melakukan sesuatu agar jin datang, lalu saya minta agar jin begini, begitu, bawakan ini, bawakan itu, kabarkan tentang si bulan di sana sedang apa, ini, itu, maka jelas ini haram. Ya, ini masuk dalam keumuman ayat kana rijalu minal insi ya'uduna rijali minal jinni fazalu umrah. Di antara laki-laki dari jenis manusia minta perlindungan, minta pertolongan, minta bantuan kepada laki-laki dari jenis jin, dan ini menambah kedurhakaan bagi jin dan manusia itu sendiri. Nanti yang akan dibahas oleh beliau, bagaimana kalau tidak diminta? Bagaimana kalau tidak diminta? Gitu ya. Saya melakukan sesuatu, jin kan melihat, jin kan ada di sekitar kita. Ya, alam kita dengan alam jin sama. Alam kita dengan alam jin sama. Sama-sama di muka bumi. Hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Itu saja bedanya. Ya. Sama kiri kanan kita itu. Maka keliru kalau kita dengan mereka beda alam, keliru. Satu alam, alam dunia. Ada alam lah akhlak. Alam kan alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, akhirat, cuma empat. Alam apa lagi? Ya. Nah, kita dengan jin yang masih hidup ini satu alam, yaitu alam bumi. Di muka bumi. Ya. Dan mereka bisa berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan mereka ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa. Sama dengan manusia. Manusia ada yang bodoh sekali. Ya. Dia cari baca tulis saja susah. Ada yang cerdas sekali. Ya. Apa yang dia lihat langsung ingat, apa yang dia baca langsung ingat. Kan begitu manusia. Wal kuhanu yastakdimun al jinnah. Sementara para kahin, para dukun itu memang minta bantuan kepada jin, minta sengaja. Liyatuhum bikhabari sama, agar para jin itu datang kepada dukun tersebut dengan membawa kabar dari langit. Bagaimana hadis Mustalikusam, hadis tentang para pencuri berita di langit. Ya. Wa yudhibuna ilaihi min al-kadhib ma yudhibu. Lalu mereka menambah-nambah berita dari langit tersebut dengan kebohongan sesuka mereka. Mereka dengar awalnya Allah berfirman, kemudian para malaikat termasuk Jibril pingsan mendengar firman Allah. Lalu Jibril lah yang pertama kali siuman, diikuti oleh malaikat-malaikat lain. Lalu para malaikat bertanya kepada Jibril, maka qala rabbukum, Allah tadi berfirman apa? Dijawab oleh Jibril begini, begini, begini. Akan terjadi anu di daerah ini, akan terjadi banjir di daerah ini, akan terjadi tsunami di ini, ini. Ah, itu yang dicuri oleh para mustarikussam, para jin pencuri berita. Lalu jin-jin yang mencuri berita tadi membawa berita tadi ke bawah. Ya, diberikan kepada temannya yang di bawah. Temannya diberikan lagi ke bawahnya. Bawahnya diberikan lagi ke bawahnya. Terus sampai yang terbawah, yaitu diberikan kepada dukun. Di mana dukun itu menunggu berita tersebut seperti ayam yang mematok makanan. Ya, maka kita saksikan para dukun itu ketika nunggu wangsit ya, seperti itu. Kepalanya bergerak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ah, dicampur dengan 100 kebohongan. Dicampur dengan 100 kebohongan. Maka kebenaran dari berita tersebut kecil sekali kemungkinan. Perhatikan. Wa khidmatul jinni lil insi laysat muharramatan ala kulli hal. Bantuan jin kepada manusia ini tidak haram dalam keadaan apapun. Maksudnya asal tidak diminta, tidak ada perjanjian, ya. Biasanya dengan perjanjian-perjanjian tertentu, memberikan sesaji, memberikan ini dan itu, tentu ini haram. Ya. Bal hiya ala hasbil hal. Ini tergantung keadaannya. Ya. Kalau diminta dan ada perjanjian ini dan itu, tentu haram, sebagaimana ayat tadi. Kalau tanpa diminta, maka haram. Bagaimana diriwayatkan dalam perang Badar, maka beberapa jin ikut berperang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara jin-jin kafir membela Abu Jahal Abu Lahab. Fal-jinniyu yaqdamul insa fi umurin li masrahatil ins. Seorang jin kadang-kadang melayani manusia, membantu manusia dalam perkara yang bermanfaat bagi manusia tersebut. Apa saja, ya. Tapi sekali lagi, tanpa ya. Saya tidak bisa mencontohkan dan beliau juga tidak bisa memberikan contoh, karena itu boleh. Karena ini boleh, ya. Kita tidak bisa memberikan contoh, ya. Perasaan biasanya saya hindari batu bata yang segini banyak ini seharian. Kenapa ini belum asal sudah selesai? Rupanya dibantu oleh masjid. Nah, ini kan Rosmobil boy. Mengira-ngira hal yang boy. Dan ini berbahaya kalau terus di. Maka beliau tidak memberikan contoh seperti apa ya contoh. Beliau hanya memberikan sekedar apa ya, wacana ya, wacana bagaimana jin muslim terhadap sesama muslim, kasih sayang sesama muslim. Karena sebagaimana manusia, maka jin pun punya perasaan cinta, membela, simpati. Waqad yakunu lil jinni fiha maslahah. Kadang-kadang manfaat itu juga ada pada diri jin. Waqad la yakunu lahu fiha maslahah. Kadang-kadang tidak ada manfaatnya bagi jin tersebut. Bal li'annahu yuhibbuhu billah walillah. Tapi karena dia mencintai manusia itu karena Allah. Ya, billah lillah, karena Allah sesama muslim. Sama muslim paling mencintai, apalagi dia soleh. Kan dia tahu ini soleh nih. Ini tidak pernah ketinggalan sama jamaah. Ini selalu berada di masjid. Ini mampu mulu ya. Ini kalau sholat ini kalau kan tahu mereka kan hidup di sekeliling kita ya. Maka ketika ada jin yang masuk ke jasad seorang manusia, lalu orang mengatakan di zaman Imam Ahmad, kalau engkau tidak mau keluar dari jasad ini, akan aku pukul dengan sendal Imam Ahmad. Ketakutan. Jin tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Syafi'i, masyhur para ulama. Bagaimana hari ini? Jin sekarang tahu siapa tokoh-tokoh kita. gitu ya. Nah, terdorong oleh rasa cinta berjari karena Allah billah wa illah, mungkin dia membantu. Sekali lagi, beliau tidak memberikan contoh. Di tempat lain, bahkan Syaikhul Islam termasuk seorang ulama yang berpendapat dimungkinkannya pernikahan antara jin dan manusia, ya. Walaupun ini juga dibantah oleh para ahli, ya. Wala syakka anna minal jinni mu'minina yuhibbuna al-mu'minina minal jin. Tidak diragukan lagi bahwa di antara jin itu ada yang beriman, dan itu jelas ayatnya. Dan mereka mencintai orang-orang mukmin, sesama mukmin dari jenis manusia. Karena melihat li'annahu yajma'uhum al-imanu billah, karena yang mengumpulkan mereka adalah iman kepada Allah, sama-sama beriman. Ya. Nah, sekali lagi ini sekedar wacana ilmu, artinya tidak ada contoh yang jelas seperti apa. Ya, dan kita juga tidak boleh menduga. Gitu ya. Kita yakin saja bahwa di kiri kanan kita ini ada makhluk Allah yang bernama jin. Di antara mereka ada yang kufur, ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Di antara muslim mereka ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bidah. Sama persis dengan manusia. Bahasanya sama dengan manusia. Ya, tidak ada bahasa jin. Karena jin pada hakikatnya mengikuti manusia. Ya. Waqad yakhdumunahum li ta'ati al-insi lahum fi ma la yurdi Allah. Dan kadang-kadang mereka juga membantu manusia untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk hal-hal yang maksiat. Ini jelas syaitan. Manusia meminum khamr dibantu oleh jin. Manusia makan riba dibantu oleh jin. Jelas ini syaitan. Imma fi dzabhi lahum aw fi ibadatihim aw ma asbaha dzalik. Mungkin dalam penyembelihan, mungkin dalam peribadatan, dibantu oleh setan, dibantu oleh jin dalam hal maksiat. Wal aqrabu min dhalika annahum rubbama yakhdumun al-insa li amrin muharramin min zina aw riwaq. Ada juga mereka yang membantu manusia melakukan hal-hal yang haram seperti berzina, berbuat liwat seperti kaumnya Nabi Lut, ya, liwat ini perbuatan keji kaum Nabi Lut, ya, ini dibantu oleh jin kadang-kadang. Li annal jinniyata qad tastamti'u bil insiyyi bil ashqi wa taradduri bil istitari bih. Kadang-kadang di antara jin laki atau perempuan, karena mereka memang berjenis kelamin sebagaimana manusia, dan mereka nikah, lahir, berkembang biak. Di antara jin itu ada yang bersenang-senang melampiaskan syahwatnya, bersenang-senang dengan manusia, berlezat-lezat dengan manusia, dan sebaliknya. Ya, beliau rupanya terdapat dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dimungkinkannya manusia bersenang-senang dengan jin, jin bersenang-senang dengan manusia. Ya, yeah. Berlezat-lezat al-asfaku muwattalatu, berlezat dalam hal syahwat. Ya, yeah. Seperti apa? Saya kira tidak ada contoh di situ. ada khabar, ada berita bahwa menjadi seperti manusia, menjadi seperti manusia. Ya. Manusia ini laki-laki dan jinnya perempuan, dan ya jin kan bisa berubah dalam bentuk apa saja. Ya. Ada khabar seperti ini dan tentu ini sangat jarang sekali dan tidak usah apa dipikirkan, apalagi dicita-citakan. Ya. Daripada mau orang susah yang nama jin aja, ya. Jangan. Kalau jin kan bisa berubah apa saja. Ya. Saya minta dia jadi perempuan yang sangat cantik. Ya. Kita tidak usah. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مَسْهُولٌ Nah, ini terlalu. Ini adalah sesuatu yang maklum, diketahui orang banyak, disaksikan. Memang cerita berbeda hal-hal seperti ini. Saya kira dari satu negeri ke negeri lain, dari satu daerah ke daerah lain, ada saja cerita-cerita seperti ini. Ya. Bahkan ada cerita bahwa Ratu Bilqis itu salah satu orang tuanya, ibunya atau ayahnya itu jin, tapi ya para wakilnya katanya. Ya. Kita tidak boleh menjelaskan, kita tidak boleh memastikan selagi itu bukan keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita mengimani. Seaneh apapun, ya. Ada seorang nabi yang menampar pipi malaikat maut, ini kan aneh kan? Tapi itu keluar dari lisan nabi, wajib kita imani. Ya, sampai mencelat matanya, lalu dia kembali kan masyhur itu, di Sahih Bukhari. Ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita imani. Antara kita dengan nabi hanya ada dua pilihan, beriman atau kufur. Ya. Tapi ucapan Syekhul Islam, ucapan Imam Bukhari, bahkan ucapan Abu Bakar dan Umar, ya, bisa benar bisa salah. Kecuali mereka membawakan ucapan itu. Gitu ya. Ibnu Qayyim, ya. Ketika mengeluarkan pendapat, dan pendapat itu berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapat ya, bukan Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah, selesai. Membantahnya kufur. Tapi ini sekedar pendapat Ibnu Abbas. Ya, dikatakan ya Syekh, pendapat Anda bertentangan dengan pendapat Ibnu Abbas. Apa jawabnya bagi Ibnu Abbas tidak turun dari langit. Ibnu Abbas tidak turun dari langit. Artinya Ibnu Abbas bukan wahyu, Ibnu Abbas bukan Al-Quran, Ibnu Abbas manusia biasa bisa benar saja. Ya. Asal bukan kesepakatan sahabat. Kalau kesepakatan sahabat ini bagian dari wahyu, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. La tazdami'u ummati ala dhalala fitabda nabi sallam. حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينتك بذلك. Kadang-kadang jin yang ada di tubuh seorang manusia berbicara. Kan juga sering terjadi. Kalau hal ini kan sering terjadi. Sumpah, ya, berbicara itu jin. Suaranya dia perempuan atau suaranya kayak laki-laki. Dia laki-laki, suaranya jadi kayak perempuan, tidak seperti biasanya. Dia enggak bisa bahasa Sunda, tiba-tiba bisa ngomong Sunda. Ini semua jin. Kama yu'lamu minal ladina yaqra'una 'alal musabbin bil jin. Sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang kemasukan jin, istilah kita serupa. Ya. Serupa ini memang ada. Maka orang-orang kafir yang memang tidak percaya dengan hal yang gaib, jin apa mereka juga tidak percaya, mereka tidak percaya dengan Al-Quran, maka mereka mengira itu stres, itu depresi, itu ini, itu. Mereka tidak sampai ke situ. ya. Atau sebaliknya, hanya stres saja karena ingin sesuatu nggak kesampaian, lalu ya betul-betul stres dianggap pemaksaan diri. Ya, maka dua-duanya harus kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Ada kalanya orang ini pemaksaan diri bisa dirugikan, ada kalanya memang stres. Gitu ya. Karena tidak semua kelakuan aneh itu jin. Tidak semua kelakuan aneh itu jin. Ada sesuatu di otaknya. Ya, enggak ada jinnya, tapi di otaknya ada sesuatu, ada kelainan. Ya, ada pembuluh darah yang ini yang itu, tentu ini dokter lebih tahu. Nah, sementara otaknya tidak ada apa-apanya, artinya normal, tetapi aneh ini. Ya, aneh. Maka beruntunglah seorang dokter yang terima ahli ilmu jiwa yang tahu Al-Quran, tahu Sunnah, berarti dia mengetahui lebih tahu dari seorang dokter ahli jiwa yang kafir, yang tidak mengimani Al-Quran dan والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh jin. Ya, dalam beberapa hal di surat Al-Qaf disebutkan ya. Di antaranya ketika beliau salat subuh. Ketika mengimami salat subuh, berkerumun jin-jin di situ mendengarkan, sebagian mereka menangis lalu masuk Islam. Wa qatabahum, Nabi berkhutbah di hadapan para jin. Nabi berbicara, berceramah di hadapan kaum jin. Wa arsalahum, Nabi memberikan perintah, Nabi memberikan petunjuk begini begitu di hadapan jin ini khusus Nabi. Ini khusus Nabi. Adapun yang bukan Nabi, para ulama berbicara kepada manusia, otomatis berbicara kepada jin. Karena jin-jin yang memang ingin cari ilmu, mereka duduk di majlisnya Umar bin Khattab misalnya, di majlisnya Imam Syafi'i, di majlisnya Imam Bukhari. Begitu, jin-jin muslim yang memang mengerti ilmu, karena ilmunya sama, syariatnya sama, sholatnya sama, wudunya sama. Karena di antara jin tidak ada yang Nabi, seluruh Nabi dan Rasul adalah manusia. Maka jin-jin di zaman Nabi Ibrahim yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, jin-jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa, jin-jin di zaman Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Isa, jin-jin hari ini tentu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Wudu, sholat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, qasar, jamak, persis. Persis. Ya. Nah, khusus Nabi menyempatkan. Ya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi berbicara dan tidak kelihatan kepada siapa beliau berbicara, yang maksudnya kepada para jin, ya, memutuskan untuk para jin. Adapun kita tidak, ya. Nah, kalau ada satu orang ngomong sendiri ngomong di depan orang lagi ramah dengan jin, ya, ini beri itu khusus Nabi, ya. Karena Nabi diberitahu oleh Allah, diperlihatkan jin-jin ini, bagaimana beliau pernah mencekik jin yang menggoda sholat. Adapun kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, ya, maka jangan percaya dengan sebagian orang yang berlagak berbicara kepada rakyat. Wawadahum bi'ata'in la nadhira lahu, dan beliau menjanjikan, ya, pemberian yang yang tidak seperti biasanya, ya, yang tidak seperti kepada manusia, ya, yang beda dengan ucapan beliau kepada manusia. Apa di antaranya? Sabda Nabi SAW, kullu azmin duki rasulullahi alaihi tajidunahu awfara ma yakunu rahmatan. Setiap tulang yang disebut nama Allah, maka itu makanan kalian, sebagai daging kalian. Kalau bagi manusia, daging enak. Manusia makan daging enak. Nah, mereka tulang dengan menyebut nama Allah, tulang makanan si, ya. Gimana gigitnya, gimana pencernaannya, apakah sakit, ya, itu dari mana? Ya, nggak akan sampai itu. Karena ini kok. Dan keadaan fisik mereka tentu jauh dengan fisik kita. Bagaimana makan tulang? Ya. Wa kullu ba'ratin fa hiya 'urfun li dawabikum. Dan setiap kotoran binatang, tai binatang, itu menjadi makanan bagi jawab kalian, bagi kendaraan kalian, ternak kalian. Jadi mereka seperti itu. Ada ternaknya, ada jawabnya, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diterimakan oleh Allah, hanya itu yang kita imani. Selebihnya tidak usah, karena tidak akan terjawab. Ya, cukup apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diterimakan oleh Allah. Jangan berlebih. Oh, mereka nikah berkembang biak, sudah nikahnya bagaimana? Ya, hamilnya berapa bulan, ya, bagaimana kalau lahir pakai hari-hari segala seperti kita, ya, tidak sepatut kita pakai. Wa dhukira anna fi ahdi Umar radhiyallahu anhu imra'atan laha ra'yun min al-jibt. Dan disebutkan bahwa di zaman Umar itu ada seorang wanita yang dalam dirinya ada jin. Yes. Jadi wanita ini sering mengucapkan sesuatu dan ucapan itu ucapan jin. Yes. Kira-kira di sekitar kita juga kadang-kadang. Yes. Wa kanat tusihi bi asya. Wanita ini sering berbicara banyak hal kepada Umar. Ngomong gini, gini, gini. Tidak ditolak semuanya oleh Umar dan tidak diterima semuanya oleh Umar. Artinya ketika ucapan-ucapan itu bertentangan dengan dalil, tentu beliau tolak. Ketika sesuai dengan dalil, terima. Ya. Artinya bukan menjadi petunjuk, bukan menjadi pegangan. Ya. Hatta innahu ta'akhkhara Umar dzaka yaum. Hingga pada satu hari Umar tidak kelihatan. Ya. Umar tidak kelihatan, tidak nampak. Entah kemana. Orang-orang bertanya, kemana Umar? Baru berpaksa. Fa'atau ilaika, maka orang-orang datang kepada wanita tadi. Ya, takut ada apa-apa. Faqalu, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ibhati lana anhu. Ya, tolong cari Umar, kemana? Ya. Kami tidak melihat beliau. Ada apa? Fadahaba hadzal jinni alladhi biha. Maka pergilah jin yang ada di jasad tubuh wanita tadi. Wa ba'atha wa akhbarahum annahu fi makani kana. Lalu tidak selang lama kembali dan mengkhabarkan bahwa Umar ada di tempat ini. Ya, wa annahu yatumu ibn Abdullah. Dan ternyata betul Umar di situ, di tempat yang disebutkan, sedang mengurus unta-unta sedekah, unta-unta zakat. Ya. Cerita ini cukup masyhur, ya. Saya tidak tahu apakah ada ulama yang menyebutkan kisah ini. Wallahu a'lam. Fasaddaqahu laysa fi sahihi Muslim. Lafaz fasaddaqahu, lalu dia membenarkan kata-kata si dukun. Barang siapa yang datang kepada si dukun untuk bertanya sesuatu hal, lalu dia membenarkan kata-kata si dukun. Nah, kalimat ini tidak ada di sahih Muslim menurut Syekh Taimiyah. Balilladzi fi Muslim fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Yang ada di sahih Muslim hanya kalimat, lalu dia bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya. Jadi menurut beliau ada kesalahan dalam menukil oleh Syekh Al-Fatihah. Wa ziyadatuha fi naqlil muallif imma li'anna an-nuskhata allati nukila minha bi hadha al-lafzi fa saddaqahu aw anna al-muallifa 'azabu ila muslim. Ada dua kemungkinan. Mungkin kesalahan naskah, mungkin kesalahan naskah ini yang banyak, ya, karena kesalahan ketik, kesalahan naskah ini terjadi di mana-mana, ya, ini banyak. Atau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beranggapan bahwa itu ada di sahih, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pensyarah tidak selamanya setuju dengan ulama yang disyarahkan. Ya. Sebagaimana Ibnu Hajar dan beberapa tempat tidak sependapat dengan mazhab Imam Al-Bukhari. Gitu ya. Karena memang pensyarah bukan berarti orang yang bukan lidi mengikut saja apa yang disyarahkan. Adapun secara umum mengikuti, ya. Oleh karena itu tidak ada ulama Ahlus Sunnah mensyarahkan kitab Syiah, tidak ada ulama Ahlus Sunnah mensyarahkan kitab Mu'tazilah, tidak ada ulama Ahlus Sunnah mensyarahkan kitab Asy'ariyah, maksudnya tidak ada Ahlus Sunnah mensyarahkan kitab Ahlus Sunnah. Ya, secara umum memang semangat. Yang ada membantah, yang ada membantah. Minhajul Karamah dibantah oleh Syekhul Islam, Minhajul Sunnah, ya. Pokok Syiah, penulis Minhajul Karamah Ibnu Taimiyah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Minhajul Sunnah. Bukan disyarahkan, dibantah. Ya. Lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Nafyul kuburi huna hal yalzamu minhu nafyu sihah aw la. Akan dibahas oleh beliau, tidak diterima di sini, apakah otomatis tidak sah? Atau sah tapi tidak diterima? Di awal sudah kita singgung sedikit antara orang yang sholat tapi dia minum khamr dengan orang yang sholat tidak wudu. Apa bedanya? Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama tidak diterima. Orang yang minum khamr tidak diterima sholatnya, ibadahnya 40 hari. Orang yang datang ke dukun tidak akan diterima ibadahnya, sholatnya 40 hari. Orang yang sholat sengaja tanpa wudu tidak akan diterima sholat. Apakah sama persis? Persis pelaksana. Nah, ini yang akan dibahas oleh ini. Ya. Jadi ada istilahnya fawadu syartin syarat tidak terpenuhi, ada kalanya wujudul mani', ada penghalang, sehingga sebuah amal tidak diterima oleh Allah. Ya. Berpuasa habis subuh atau jam 8 minum, dia teruskan lagi puasa, tentu ini tidak diterima oleh, tentu ini tidak diterima oleh. Kemudian berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib, tapi juga tidak diterima karena menggibah, karena berbuat dosa, karena bohong. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kambing thaimin laisa lahu syai'un min syukra. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia hanya mendapatkan nafar dan haus, artinya tidak diterima, tidak ada pahala. Apakah sama persis? Ini yang akan dibahas. Nahul, kita katakan kepada beliau, nafyul kuburi imma ayyakuna lifawati syarqin au liwujudi mani'. Tidak diterimanya sebuah amal kadang-kadang karena syarat tidak dipenuhi, tidak menghadap kiblat, tidak wudu, tidak mandi junub, padahal dia habis haid atau habis nifas atau habis jima atau habis keluar air mani, langsung sholat, langsung wudu kemudian sholat, tapi syarat tidak dipenuhi. Syarat sahnya sholat tidak dipenuhi. Atau dia makan, minum padahal puasa, ini syarat tidak. Kalau dia jima di siang hari berpuasa, ini syarat tidak diterima. Awli wujudil mani', atau munculnya penghalang diterimanya amal. Apa? Teh, minum kamar, datang ke dukun, ya, meninggalkan sholat asar, meninggalkan sholat asar kan batal amal, berarti tidak diterima. Ya. Para ulama menafsirkan amal dari sabda Nabi alaihi wasallam, sebagai orang muslim, man taraka sholat al-'asri faqad habita amal. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka habis amal, batal amal. Kalau dikatakan amal semuanya syirik, berarti sama dengan syirik. Tentu meninggalkan sholat asar tidak sama dengan syirik. Maka para imam menafsirkan amalan tadi, ya, dia sholat subuh, habis sholat subuh, kemudian sholat suruh, sholat duha, sholat duha, sholat zuhur, habis itu tidak sholat asar. Sengaja, maka sholat subuhnya hilang, sholat duhanya hilang, sholat zuhurnya hilang. Ya, diwujudil mani, ada penghalang sehingga amal tidak diterima. Ya, jadi sekali lagi, tidak diterimanya sebuah amal itu karena dua alasan. Yang pertama karena syarat tidak dipenuhi, yang kedua adanya penghalang. Fa fi hataynil halaini yakunu nafyul qubur nafyan lisihha. Bahwa tidak dikabulkannya satu amalan, tidak diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah, itu karena dua sebab. Yang pertama karena syarat tidak dipenuhi. Kalau sholat misalnya tidak wudu, tidak mandi junub, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, atau kalau haji dia tidak wukuf di Arafah, kalau puasa dia makan atau minum atau jima atau muntah dengan sengaja. Yang pertama ini. Yang kedua, karena memang ada sesuatu penghalang yang menghalangi amal tersebut untuk diterima. Ya. Nah, apa bedanya? Beliau menjelaskan di sini untuk pawatu syarti, syarat diterimanya ibadah hilang, misalnya tidak wudu, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, maka jelas dia tidak sah, tidak diterima, dan berdosa sebagai orang yang belum sholat. Berdosa sebagai orang yang belum sholat berarti belum gugur kewajiban. Ya. Maka jika dia sadar bahwa belum wudu, belum mandi junub, maka wajib dia wudu, wajib dia mandi junub, lalu mengulang salat dan tidak masalah. Ya. Sebagaimana Umar mengulangi salat asar karena baru ingat bahwa dia belum mandi junub. Adapun munculnya penghalang sehingga sebuah amal tidak diterima, seperti contoh minum khamr, kemudian tadi meninggalkan salat asar, kemudian datang ke dukun, maka ibadahnya tetap sah, salatnya tetap sah, puasanya tetap sah, ibadah-ibadah itu sah, tetapi tidak diterima. Yang dimaksud tidak ada pahala. Ya. Apakah dia berdosa sebagai orang yang tidak sholat? Tidak. Tidak. Dia tidak berdosa sebagai orang yang tidak sholat. Tetap sholatnya sah. Ya. Hanya tidak diterima. Yang dimaksud tidak mendapat pahala. Ya. Nah, tentu rugi karena tujuan ibadah ada dua. Tujuan ibadah makdoh ada dua. Yang pertama menggugurkan kewajiban kita. Yang kedua pahala. Yang pertama menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa. Karena tidak sholat lima waktu dosa besar, tidak puasa Ramadan dosa besar. Yang kedua mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Rabbul Alamin. Di sini beliau memberikan contoh man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa meminum khamar maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Beliau membahas tentang 40 hari ini taqdisu hadzal adad la yumkinuna an nu'addidahu. Dikhususkannya, dibatasinya bilangan 40 hari, kita tidak bisa berkomentar apa. Artinya ini bagian dari hal yang boleh. Ketika Allah dan Rasulnya menentukan bilangan, maka kita tidak bisa mencerna. Kenapa 10 rakaat? Kenapa mahir 3 rakaat? Kenapa melimpar semua mesti 7? Kenapa baca tasbih tahmid setelah sholat 33? Bisakah akal mencerna? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini bagian dari hal yang dzahir. Oleh karena itu, salah satu bid'ah yang terlarang dalam agama adalah membuat hitungan. Ini tidak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasul. Kita tidak berhak membatasi. Sore ini saya akan membaca bismillah 17 kali. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca saja bismillah berulang-ulang. Baca saja Al-Fatihah berulang-ulang. Jangan dihitung. Karena sekali lagi, yang berhak membatasi hitungan hanya Allah dan Rasul. Dan ini tidak bisa di tidak bisa di ya. Kenapa 40 hari tidak dihitung? Kenapa tidak 50 hari? Kenapa tidak 100 hari? Akal kita tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, munculnya berbagai macam penyelewengan yang akhirnya mendatangkan kekuatan-kekuatan yang semakna dengan sejenis dengan sihir, salah satunya dengan hitungan, dengan membaca subhanallah alhamdulillah 1000 kali nanti akan begini. Karena setan akan masuk, karena setiap perbuatan yang bid'ah setan akan masuk. Setiap jalan-jalan itu ada setannya, sabda Nabi tersebut. Maka ibadah yang tidak mengikuti sunnah, yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setan bisa masuk. Salah satunya bilangan-bilangan tadi. Kan yang dibaca oleh mereka apa? Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Itu kalimat yang hak, kalimat sunnah. Kalimat yang bertebaran di Al-Quran dan sunnah. Diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh para sahabat, Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi kenapa muncul kebatilan? Kenapa setan bisa masuk? Itu tadi, dengan bilangan-bilangan. Saya pernah mendengar langsung seorang tokoh ilmu seperti ini mengatakan rahasia kekuatan pikir itu adalah bilangan. Benar kan? Bagi dia itu sebuah kekuatan. Kalau hanya baca tasbih, enggak ada apa-apanya, enggak ada kekuatannya. Begitu dibatasi 7000, setan bisa masuk. Setan bisa masuk memberikan kekuatan ini, kekuatan itu. Itu dengan bilang. Ada pertanyaan? Yeah. Kalau dia datang untuk pengobatan, ya beda. Kan dalilnya tadi kan, barang siapa yang datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu, gitu ya, bukan untuk mengobati, gitu. Jadi yang ditolak ibadahnya, sholatnya selama 40 hari tersebut adalah memang yang bertanya tentang sesuatu, biasanya hal yang logis. Tapi untuk kehati-hatian, jangan didatangi praktek-praktek seperti ini. Ya, datangilah dokter yang memang medis. Jika kita mimpi berzina, apakah sebelum sholat kita harus mandi dulu? Ya, idza ra'atil ma, kata Nabi, apabila melihat air, artinya keluar air mani. Karena orang yang mimpi berzina biasanya umumnya disertai dengan keluar air mani. Maka jika keluar air mani, wajib mandi dulu sebelum jin mukmin itu melaksanakan syariat sebagaimana Rasul ajarkan, menghadiri majlis Umar Abu Bakar dan sholat sebagaimana syariat diajarkan. Apakah jin-jin muslim juga bisa berbeda manhajnya? Mungkinkah jin muslim hadir di majlisnya golongan-golongan Islam di luar dia? Persis seperti manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Jin pun seperti itu. Ada yang muslim, ada yang nasrani, ada yang Buddha, itu. Yang Islam pun macam-macam. Ada yang ahlu sunnah, ada yang rawbido, ada yang jahmido. Karena mereka memang mengikuti manusia. Mereka mengikuti para nabi dan rasul manusia. Mereka mengikuti para da'i manusia. Kalau da'inya sunnah, mereka ikut. Da'inya bid'ah, mereka juga. Setan belum tentu jin. Setan belum tentu jin. Manusia kan bisa juga setan. Minal jin nanti. Setan bisa dari jenis jin dan bisa dari jenis manusia. Ketika manusia menghalang-halangi kebenaran, ketika manusia mengajak temannya berbuat maksiat, maka itu kalau di setan itu lebih pas-pas itu. Iya, setan itu memang bukan zat. Setan itu sifat. Ya, yang zat itu hanya tiga: malaikat, jin, manusia. Adapun setan itu sifat. Sifat yang merupakan timbul keburukan, mengajak kepada keburukan. Bisa dari jenis, bisa dari jenis manusia. Apakah hukum rokok sama dengan kolor atau tidak simbol? Rokok, sholat, tidak diterima atau tidak ya. Melihat sifatnya berbeda. Kolor jelas memabukkan, ada pun rokok itu ada perbedaan. Bahwa itu haram diharamkan dan haraman, tapi menyamakan yang berbeda itu sebuah kezaliman. Membedakan yang sama juga sebuah kezaliman. Maka harus kita tempatkan pada tempatnya. Bagaimanakah sholat Rasulullah SAW? Apakah pada waktu tasyahud menggerak-gerakkan jarinya? Lalu ia maksudnya maknanya apa? Tentang maksud tentu sama dengan sujud, rukuk, salam ke kanan, salam ke kiri, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Kita tidak tahu maksudnya apa. Kan gitu. Apa maksud Nabi mencium tanah sujud? Apa maksud Nabi sedekah? Kenapa tidak ditanyakan? Kenapa hanya menggerakkan jari maksudnya? Semuanya kita tidak tahu. Memang begitu ibarat makbang. Kita tidak tahu maksudnya, tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kenapa subuh dua rakaat? Kenapa jumrah di rumah? Kenapa ada aswad di cium? Ya, kenapa azan? Kenapa qomat dan seterusnya? Akal tidak bisa dicerna. Adapun hikmah Nabi sabdakan bahwa satu gerakan jari itu asyaddu 'ala syaitan, lebih menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Ya. Apakah perbedaan antara jin dan syaitan tadi ya? Jadi jin ini dan syaitan itu di antara jin ada yang jadi syaitan kalau mengajak berlomba. Di antara jin bukan syaitan kalau tidak mengajak kepada perlombaan. Kalau taat kepada Allah, kalau beriman. Bagaimana manusia ada yang menjadi setan apabila mengajak kepada Allah. Ya, selesai. Kita akhiri. Kita mudah-mudahan bermanfaat.